kasih kali ini yang sebuah tahun minum buat Anda yang punya teman sana. Saya siap balik pasti Pak Patapia. Bersama BNC buat Anda.